Saya masih terpukau sama jawaban Pak Mario tadi di segmen sebelumnya yang berkata tentang sesuatu ya, jawaban yang lazim dan jawaban yang tidak lazim. Bisa diperjelas Pak, maksudnya contohnya kira-kira seperti apa? Sahabat Indonesia yang super, langsung lihat ke tablet PC saya ya. Yang lazim, air. Ini danau, air. Ada dua orang yang paling membutuhkan air adalah orang yang, saya tulis haus ya. Ini lazim dan tidak dibutuhkan orang super untuk menjawabnya. Pertanyaan saya, siapa yang lebih membutuhkan air? Orang yang haus atau orang yang sedang rambutnya terbakar? Itu loh maksudnya. Anda haus atau tidak haus, tapi kalau rambut Anda terbakar, Anda cari air. Mengerti maksud saya? Nah, jadilah pribadi yang jawaban-jawabannya tidak lazim. Itu yang membuat orang yang capek, letih dengan jawaban lazim orang lain mencari Anda karena orang ini pasti lain. Itu. Terima kasih Pak Mario. Menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya, ada lagi yang ingin mendapatkan jawaban tidak lazim dari Pak Mario? Siapa? Saya persilakan. Silakan. Silakan, Pak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Salam Bapak. Super. Salam super Bapak. Nama saya Desli Pramdita dari Bandung. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita membuat keputusan yang tepat? Karena bila kita sudah mengambil keputusan, itu kita suka ragu dengan keputusan itu. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak Desli. Berketetapanlah waktu membuat keputusan, dan setelah membuat keputusan, berketetapanlah. Banyak orang sudah ragu-ragu buat keputusan, waktu setelah membuat keputusan, masih ragu lagi. Apakah Anda tahu apa yang terbaik dalam membuat keputusan? Memutuskan. Anda hanya punya dua kemungkinan saat memutuskan, yaitu salah atau benar. Kapan Anda tahu salah? Kalau Anda tidak memutuskan. Putuskanlah. Kenapa diminta kita berketetapan untuk memutuskan, dan setelah memutuskan berketetapan, supaya jelas salahnya, supaya jelas langkah-langkahnya untuk kembali kepada yang benar. Nah, sekarang hati-hati dalam memutuskan, karena masa depan itu saat ini langsung berubah kalau satu orang membuat keputusan. Beliau membuat keputusan langsung berubah. Contohnya ya, dari seorang ayah yang tidak ngereken, tidak memperhatikan anaknya. Tetapi setelah program ini kalau ketemu anaknya, sudah pernah lihat Juan, Don Juan de Mario, gitu? Ya. Lalu membangun anak menjadi pribadi yang hebat. Lalu dia nanti menjadi pemimpin yang besar. Lihat. Yang dulu hanya diramal jadi pemimpin tidak jadi karena ada ayah yang sekarang betul-betul membesarkan anaknya. Ubah masa depan dengan keputusan baik Anda. Jangan biarkan anak-anak Anda menjadi orang pemeran kecil dalam kehidupan selanjutnya. Bangun rasa percaya diri yang baik. Jangan larang mereka menginginkan apapun. Ajak mereka, buat mereka menginginkan apapun. Tetapi ajak juga mereka memperhitungkan biaya untuk mendapatkannya. Jangan larang mereka untuk menginginkan. Karena masa depan itu berubah saat Anda membuat keputusan. Pastikan Anda membuat keputusan yang menjadikan tempat Anda di masa depan, tempat yang mulia. Itu. Terima kasih Pak Mario. Boleh saya simpan nasihatnya? Silakan. Untuk saya praktekkan kepada anak saya di rumah. Super sekali nasihat dari Pak Mario. Dengan semakin pendeknya program ini, tentunya semakin menarik juga kalau kita langsung mendengarkan kesimpulan dari Pak Mario Teguh. Terima kasih Mas Ilbram. Sahabat Indonesia yang super, undangannya dalam program ini adalah agar kita menjadi pribadi yang bersyukur karena telah diizinkan hidup dalam diri yang baik, yang berusaha membangun nilai melalui kegunaan bagi orang lain. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, dalam peran kita, kita harus tahu bahwa sekecil apapun yang kita kerjakan adalah peran yang memungkinkan kita naik ke kelas-kelas yang lebih tinggi. dan nasihatnya kepada kita. Lakukanlah sekecil apapun dalam peran yang sedang Anda kerjakan dengan kesungguhan yang sebesar-besarnya. Lalu undangannya untuk